It's once good to be with you all again once more. Sungguh senang berada di sini bersama kalian lagi satu kali. Alright, let's turn our Bibles to Matthew chapter 5. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Matius pasal yang kelima. Matthew chapter 5 and verse 13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. I think you can speak read in English. Oh, okay. In English, okay. You are the light of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Our Heavenly Father, we come to you this evening. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau pada sore ini. And we'd like to thank you, Lord, for how good you've been to us today. Kami mengucap syukur betapa baik Engkau pada kami hari ini. And we thank you for having an opportunity to preach thy word one more time. Kami mengucap syukur untuk kesempatan memberitakan firman-Mu sekali lagi. And we pray that you bless the people of this church in a mighty way. Kami berdoa Engkau akan memberkati orang-orang di jemaat ini dengan cara yang luar biasa. In your name, amen. Dalam nama-Mu, amin. Alright, well this morning we were looking at a topic this morning. We're kind of going to continue on that type of a thought throughout this evening here as a series. Pagi ini kita sudah melihat firman Tuhan dan sore ini kita akan melanjutkan pemikiran yang sama. This morning we were talking about the Christian making a difference in society. Dan pagi ini kita berbicara mengenai orang Kristen membuat perbedaan dalam masyarakat. The Bible teaches us that the Christian should be the salt of the earth. Nah, kita mengajarkan bahwa orang Kristen harus menjadi garam dunia. And so I want to preach on tonight, where does the Bible fit in today's modern world? Jadi saya ingin berkhotbah tentang bagaimanakah Alkitab berperan di dalam masyarakat modern ini. So we would have to be honest with ourselves this evening. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri sore ini. That for many Christians, we've lost the salt of our Savior. Bagi banyak orang Kristen, kita sudah kehilangan garam atau rasa asin Juru Selamat kita. I'm afraid that many Christians, saya takut bahwa banyak orang Kristen, are not as effective as they used to be. Tidak seefektif dulunya mereka. Many Christians have gotten to the place they've gotten cold on God. Banyak orang Kristen sampai pada suatu titik mereka sudah menjadi dingin bagi Tuhan. I believe we're living in the last days today. Saya percaya kita hidup di zaman-zaman akhir hari ini. We don't have time to be cold on God. Kita tidak punya waktu untuk dingin bagi Tuhan. We need to be on fire for God. Kita perlu membara bagi Tuhan. We need to be excited for the things of God. Kita perlu semangat untuk hal-hal Tuhan. So we can be more effective for his soon return. Supaya kita bisa semakin efektif menjelang kedatangannya yang dekat. We have not lacked biblical knowledge today. Kita bukan kekurangan pengetahuan Alkitab hari ini. We have more biblical knowledge than we've ever had before. Kita memiliki lebih banyak pengetahuan Alkitab dari sebelumnya. It's amazing how you can get a DVD. Sangat luar biasa hari ini Anda bisa dapatkan satu DVD. And so much Bible information you can put in your computer. Nah, ada begitu banyak informasi Alkitab bisa Anda taruh dalam komputer. And bring it out your screen. Dan Anda bisa tayangkan di layarmu. And receive all the information. Dan mendapatkan segala macam informasi. Maybe from years ago you would have to have 500 volumes of books. Dan mungkin beberapa tahun lalu untuk mendapatkan semua itu Anda harus punya perpustakaan 500 buku. But now you can look it on the computer screen. Tapi sekarang Anda bisa dapatkan di layar komputer. So we don't lack biblical knowledge today. Jadi kita bukan kekurangan informasi hari ini. But I'm afraid for many Christians we become wishy-washy today. Tetapi saya khawatir banyak orang Kristen kita menjadi orang yang plin-plan, yang tidak teguh. That we've lost our backbone today. Kita telah kehilangan tulang belakang kita. We need some Christians to stand. Kita memerlukan orang Kristen yang akan berdiri. Doesn't matter what the world says. Tidak peduli apa kata dunia. It doesn't matter what man has to say. Tidak peduli apa kata manusia. But you'll take a stand for the things of God. Anda akan berdiri teguh bagi hal-hal yang Tuhan inginkan. Today people say that doctrine divides. Hari ini banyak orang berkata doktrin memecah belah. And I say amen. Dan saya berkata amin. People are afraid to stand for the things of God. Banyak today. Orang yang takut untuk berdiri bagi hal-hal Tuhan. I'm sick of wishy washy Christians today. Saya sungguh jengkel dengan orang-orang Kristen yang pelin-pelan dan tidak punya pendirian. When he's a man of God, will say, "I'm going to preach thus saith the Lord." Saya kita memerlukan orang-orang yang akan berkata demikianlah firman Tuhan. It doesn't matter what the other churches say. Tidak peduli apa kata gereja lain. What matters what this word says yang today. Yang penting adalah apa kata buku ini hari ini. And we see that throughout history, we see that we need the courage to live by the very words that this world is crying out for today. Dan kita melihat sepanjang sejarah, kita memerlukan suatu keberanian untuk menghidupi sesuai dengan firman ini yang dibutuhkan dunia. We need the courage to live by the very words that we claim to believe today. Kita memerlukan keberanian untuk hidup sesuai dengan firman yang kita akui ini. We need to be on fire for God today. Kita perlu untuk berapi-api bagi Tuhan hari ini. We've allowed the charismatics to steal our joy. Kita telah membiarkan orang karismatik mencuri sukacita kita. We know that we're not charismatic. Kita bukan orang karismatik. And we know that they're wrong. Kita tahu mereka salah. But sometimes we're afraid to say amen. Tetapi kadang-kadang kita takut bilang amin. Because if I say amen, they think I'm charismatic. Karena kalau Anda bilang amin, dikira karismatik. But I say the charismatics don't have a reason to say amen. Tetapi saya bilang orang karismatik tidak punya alasan bilang amin. Because many times they don't know if they're saved. They had their salvation or lost their salvation. Karena mereka tidak tahu mereka selamat atau tidak atau sudah hilang selamat atau bagaimana. But for the Baptists, we got a reason to say amen. Tapi orang Baptis punya alasan mengatakan amin. Because we know we eternally saved. Karena kita tahu kita diselamatkan untuk selama-lamanya. And we see that throughout history that religions have multiplied. Dan kita melihat sepanjang sejarah agama telah berlipat ganda. But they have abused and disgraced the hands of the most religious. Tetapi justru mereka telah menodai tangan-tangan orang-orang yang sangat beragama itu. And the most devout tonight. Dan yang paling saleh. Oh, you remember the Pharisees in the Bible? Anda ingat orang-orang Farisi dalam Alkitab? They crucified Jesus. Mereka menyalibkan Yesus. And they persecuted his disciples. Dan mereka menganiaya murid-muridnya. But have you paid attention to the continuing awful news today? Tetapi kalau Anda memperhatikan berita-berita buruk yang terjadi hari ini, that you find many churches are persecuting other Christians around the world. Nah, Anda akan menemukan banyak gereja yang bahkan menganiaya orang Kristen lain di seluruh dunia. We see so many churches around the world that does not want us to go and preach the gospel today. Dan Anda akan mendapatkan banyak gereja yang tidak mau kita pergi dan memberitakan Injil hari ini. When I first came to England, ketika pertama saya pergi ke Inggris, over 15 years ago, lebih dari 15 tahun yang lalu, I was a young preacher, saya seorang pengkhotbah muda, and quite naive, dan saya cukup naif waktu itu. And when I came to Leicester, England, dan ketika saya tiba ke kota Leicester namanya di Inggris, to plant a church, untuk mendirikan sebuah gereja, I was amazed at who gave me the most trouble. Saya kaget siapa yang membuat paling banyak masalah buat saya. It wasn't the drunk, bukan orang-orang yang mabuk-mabukan. It wasn't the adulterer, bukan para pezina. It was the preachers, tapi para pengkhotbah. It was the religious crowd, adalah orang-orang beragama. And you young preachers here today, dan Anda pengkhotbah-pengkhotbah muda hari ini, when one day you go out and have your own church, ketika suatu hari Anda pergi dan membangun gereja sendiri, the ones who give you the most trouble, yang akan memberimu paling banyak masalah, will be the righteous crowd, adalah orang-orang yang merasa diri benar. It always has been like that since the days of Jesus, dan selalu begitu sejak zaman Yesus. But we must stand no matter what. Tapi kita harus berdiri apapun yang terjadi. We notice the politicians. Kita perhatikan politikus-politikus. They have risen to such great power. Mereka telah sampai kepada kekuasaan yang sedemikian. But only to enslave their peoples. Dan pada baliknya mereka malah memperbudak rakyatnya. Many politicians destroyed neighborhoods. Banyak politikus yang menghancurkan segala macam daerah. Every one of the leaders of the Middle East, setiap pemimpin di Timur Tengah, and Africa, dan di Afrika, they're promising freedom and prosperity. Mereka menjanjikan kebebasan dan kemakmuran. Yet with all their wealth, namun dengan segala kekayaan mereka, the majority of people in these countries are starving. Dengan segala kekayaan para pemimpin itu, mayoritas rakyatnya mati kelaparan. We think about the atheists. Kita melihat orang-orang ateis. And the agnostics. Dan orang-orang agnostik. They've taken over almost every school and university. Mereka sudah mengambil alih hampir semua sekolah tinggi dan universitas. Only to oversee the most murderous wars of the past 100 years. Dan dari mereka lah muncul bibit-bibit yang menyebabkan perang yang paling mematikan di abad ini. Every attempt at entitlement by the human race, setiap usaha untuk memajukan atau memberikan benefit kepada umat manusia, has only enslaved and slaughtered more people than ever before. Ujung-ujungnya malah memperbudak dan menghabisi lebih banyak manusia dari sebelumnya. No one has found anything that does not harm and ruin life. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan sesuatu yang tidak menghancurkan kehidupan. Except for this book, the Bible. Kecuali yang ada dalam Alkitab. The effect of the book of the Bible is amazing. Efek dari kitab-kitab dalam Alkitab ini sungguh luar biasa. Its effect on a country or a nation is amazing. Efek dari kitab ini atas suatu bangsa atau suatu negara sungguh luar biasa. It's not an ornament or a symbol tonight. Ini bukanlah suatu ornamen atau suatu simbol malam ini. But it's the foundation for every law tonight. Tetapi adalah dasar bagi setiap hukum. For every custom and for every master, for every servant. Untuk setiap kebiasaan dan untuk setiap hamba maupun tuan. The Bible's been behind the building of the greatest nations of the world. Alkitab ada di balik bangkitnya bangsa-bangsa terbesar di dunia ini. And the rejection of the Bible has caused the most ruin in all the world today. Dan penolakan terhadap Alkitab telah menyebabkan kehancuran-kehancuran yang paling parah di dunia hari ini. It made tiny Israel into the greatest nation the world has ever known. Alkitab ini membuat Israel yang begitu kecil bisa menjadi negara yang paling besar di dunia ini. They're surrounded by their enemies. Di mana mereka dikelilingi oleh musuh mereka. And but what our world needs once again is to learn the book of books, the Bible today. Tapi apa yang diperlukan dunia dan bangsa-bangsa hari ini adalah mempelajari lagi kitab di atas segala kitab yaitu Alkitab pada malam hari ini. Not because of its words alone on a page. Bukan hanya karena kata-kata yang tertulis dalam halaman ini. But because of the absolute laws of God. Tetapi karena hukum-hukum Allah yang absolut ada dalamnya. The boundless promises of the God's book. Janji-janji Allah yang tidak terbatas di dalam kitab ini. And most importantly because of the almighty author of the Bible. Dan paling penting adalah karena penulis kitab ini yang maha kuasa. God Almighty. Allah yang maha kuasa. The atheists are afraid of him today. Ateis, para ateis takut kepada dia hari ini. They don't want to know about God. Mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. They try to forget about the things of God. Mereka mencoba melupakan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. I'm living in a country, one of the most atheist countries in all the world. Saya hidup di sebuah negara yang paling ateistik, salah satu yang paling ateistik di seluruh dunia. They despise the things of God in England. Mereka sangat membenci hal-hal rohani di sana di Inggris. But I'm like the salt in the wound. Dan saya seperti garam yang ada ditaruh di luka. Many times they don't want to hear what God says. Dan mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. But we're commanded to be the salt of the earth. Tapi kita diperintahkan untuk menjadi garam dunia. And we see that the effect of the Bible on a single life is just unbelievable, marvelous to watch today. Kita melihat efek Alkitab terhadap satu individu itu juga sangat luar biasa dan indah untuk dilihat. It convicts the hardened and sin-cursed heart. Ia menusuk hati yang sudah keras dan hati yang sudah penuh dengan dosa. It can bring grown men to their knees for them to repent of their sins. Kitab ini bisa membuat orang-orang laki-laki dewasa tersungkur untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. It convinces the most self-righteous and arrogant of men and women that they are wrong today. Kitab ini bisa meyakinkan orang-orang yang paling merasa dirinya benar sekalipun bahwa mereka salah. It corrects the wicked thinking of today. Kitab ini dapat membenarkan pemikiran-pemikiran yang jahat hari ini. It cleanses a heart that's filled with sin and Satan today. Ia membersihkan hati yang telah ternodai oleh setan dan dosa hari ini. It starts people all over again. Ia bisa memperbaharui orang mulai dari awal lagi. But as they start over again, they start a new life with God. Dan ketika mereka mulai lagi, mereka memulai suatu hidup yang baru dengan Tuhan. Only the Bible can do that. Hanya Alkitab yang bisa melakukan itu. Humanism can't do that. Humanisme tidak bisa melakukannya. The world can't do that. Dunia tidak bisa melakukan itu. But thank God, God can do that. Tetapi puji Tuhan, Tuhan He can change the heart. He can change the life. Kehidupan. I feel like preaching tonight, but I gotta slow down. Amen. What a book the Bible is tonight. Betapa suatu kitab Alkitab itu. It has a place today. Dan ia memiliki tempat hari ini. At the very center of life. Yaitu di pusat kehidupan. It's the devil who's behind the efforts to put the Bible in a museum today. Adalah iblis yang ada di balik usaha untuk menaruh Alkitab di museum. The Bible was written to see souls saved. Alkitab ditulis untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. It was written to bless families. Ditulis untuk memberkati keluarga-keluarga. It was written to raise families. Ditulis untuk membangkitkan keluarga-keluarga. It was written to raise up nations for God. Ditulis untuk membangkitkan bangsa-bangsa bagi Tuhan. It's not meant to sat on a table. Bukan dimaksudkan untuk hanya duduk di meja. It's not meant to get dusty on a bookshelf. Bukan dimaksudkan untuk mengumpulkan debu di lemari. But it's meant to change lives today. Tapi dimaksudkan untuk mengubah kehidupan hari ini. So we looked at this morning about. Jadi pagi ini kita sudah lihat how there was a group of uneducated men. Bagaimana ada satu kelompok manusia yang tidak beredukasi. Many of these were poor Jewish men. Banyakkan dari mereka orang-orang Yahudi yang miskin. But they turned the world upside down for God in the first century. Tapi mereka menjungkirbalikkan dunia bagi Tuhan di abad pertama. They didn't have the internet. Mereka tidak punya internet. They didn't have the media. Tidak punya media. They didn't have many things that we have today. Mereka tidak memiliki banyak hal yang kita miliki hari ini. But they changed the world. Tapi mereka mengubah dunia. Is it possible for Christianity that we could do that once again? Apakah mungkin bagi Kristenan kita mengulangi hal itu lagi? Could we turn this world upside down? Bisakah kita menjungkirbalikkan dunia? Could we actually be effective today to make a difference in the world? Bisakah kita menjadi efektif dan membuat perbedaan di dunia? But not only must we have to today. Tetapi bukan saja bisakah kita, tapi kita harus hari ini. Because our world is in a mess today. Karena dunia kita dalam suatu kehancuran. Violence that once was only in the streets of third world countries, kekerasan yang tadinya hanya di negara-negara yang kacau dan parah, or in the streets of our most modern cities today. Sekarang sudah masuk ke jalan-jalanan kota-kota yang paling maju hari ini. Wars are on the increase today. Peperangan semakin bertambah. We're on divorces today. Perceraian semakin bertambah. Domestic violence today. Kekerasan rumah tangga bertambah. Distrust among people today. Orang-orang saling tidak mempercayai hari ini. Wicked living today like we've never seen before. Kehidupan yang jahat yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. People are act living like animals today. Orang hidup seperti binatang hari ini. It's a bad thing that we treat an animal better than we treat a human today. Dan kadang-kadang sangat memalukan kita memperlakukan binatang lebih baik daripada manusia. Now I do love animals. Don't anyone get mad at me now. Nah, saya mengasihi binatang, jangan ada yang marah sama saya. I have a dog. Saya punya anjing. And she's precious. Dan anjing itu berharga bagi saya. And I thank the Lord God's given us animals that we can love. Dan saya mengucap syukur Tuhan memberikan binatang-binatang yang bisa kita kasihi. But I believe it's wrong when we treat an animal better than we treat our own children. Tetapi menurut saya sangat salah kalau kita memperlakukan binatang lebih baik daripada anak kita sendiri. The world is so messed up. Dunia sungguh kacau balau. We've seen that humanism is not the answer today. Kita melihat humanisme bukanlah jawabannya hari ini. Stalin murdered over 30 million people in the 1930s. Stalin membunuh lebih dari 30 juta orang tahun 1930-an. Hitler enacted his final solution. Hitler membuat solusi akhirnya. Result in the murder of 6 million Jews. Yang berakibat pembunuhan terhadap 6 juta orang Yahudi. 9 million Russians. 9 juta orang Rusia. 5.5 million Polish people. 5.5 juta orang Polandia. They were murdered. Mereka dibunuh. And the killing hasn't stopped. Dan pembunuhan itu belum berakhir. Today there's 56 million have died at the hand of humanistic philosophy today. Hari ini 56 juta orang telah mati karena filosofi yang humanistik. In America we're seeing 56 million unborn babies murdered through abortion. Di Amerika kita melihat setiap tahun 56 juta bayi dibunuh dalam aborsi. There's been over 20 million in the UK since 1960. Di Inggris sudah 20 juta lebih sejak 1960. Russia murders almost a million last year alone. Rusia membunuh hampir 1 juta tahun lalu saja. And someone worked through all these statistics. Kalau ada yang memperhatikan semua statistik. And they came to a colossal amount of number. Dan jumlah-jumlah menjadi satu angka yang sangat besar. That there has been in the last 60 years some 900 million abortions in the world. Bahwa sejak dalam 60 tahun terakhir sudah ada lebih dari 900 juta aborsi. That is the fruit of humanism tonight. Itu adalah buah dari humanisme. That's not the fruit of God tonight. Itu bukan buah dari Tuhan. Humanism says put man first. Humanisme berkata taruh manusia terlebih dahulu. And they say put God last. Dan taruh Allah di belakang. God says put God first. Tuhan berkata taruh Tuhan duluan. And put man last. Dan manusia di terakhir. And that's what we see when we try to build a society without God, what happens today. Dan itu yang kita lihat kalau manusia mencoba membuat suatu masyarakat tanpa Tuhan, itu yang terjadi. We saw this last few weeks in London. Kita melihatnya di minggu-minggu terakhir di London. How people were rioting. Bagaimana orang-orang huru-hara di sana. And acting like animals. Dan bertindak seperti binatang. And that's what happens when we leave God out of society. Nah, itu yang terjadi ketika kita mengeluarkan Tuhan dari masyarakat. We see that religion is not the answer tonight. Kita melihat bahwa agama bukan jawabannya malam ini. There's 20,000 religious groups in the world tonight. Ada 20,000 kelompok agama di dunia hari ini. We see that politics is not the answer. Ya, kita melihat politik bukan jawabannya. We see that the media is not the answer. Media bukan jawabannya. We see that science is not the answer. Ilmu pengetahuan bukan jawabannya. I love science. Saya suka ilmu pengetahuan. And I've studied about it. Dan saya pernah belajar tentangnya. But today people are constantly thinking that science has disproven God today. Tetapi banyak orang yang selalu berpikir bahwa ilmu pengetahuan telah membuktikan tidak ada Allah hari ini. They're trusting science that science has all the answers today. Mereka percaya ilmu pengetahuan punya segala jawabannya. Yet science offers no answers tonight. Tetapi ilmu pengetahuan tidak memberikan jawaban hari ini. Only painkillers and smart bombers maybe, but not the true answers of what the Bible says. Ya, mungkin ilmu pengetahuan bisa membuat obat penenang dan bom untuk meledakkan orang, tapi dia tidak bisa memberi jawaban. Science can't answer the problem with anything more than drugs and bombs and the internet. Nah, ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan jawaban lebih dari obat dan bom dan internet. The science program has discovered new cures or found out where life came from. Ilmu pengetahuan telah menemukan obat-obat baru dan atau dari mana kehidupan berasal. And all this done is given the world the illusion that it's more advanced than the Bible tonight. Dan satu-satunya yang terjadi adalah dia memberikan dunia suatu ilusi bahwa mereka lebih maju daripada Alkitab. What the world needs to see is some Bible-believing churches living for God tonight. Yang dunia perlukan adalah melihat gereja-gereja yang Alkitabiah hidup bagi Tuhan hari ini. They don't need to see religious people tonight. Mereka tidak perlu melihat orang-orang yang beragama. But they need some people can make an influence in our generation for God because it's lost without God. Tetapi mereka perlu melihat orang-orang di generasi ini yang hidup bagi Tuhan, yang membuat perbedaan bagi Tuhan. Christians are the light of the world. Orang-orang Kristen adalah terang dunia. We need to live like a light. Kita perlu hidup seperti terang. We need to shine in a dark world. Kita perlu bersinar di dunia yang gelap. Not hide what Christ is about in us. Bukan menyembunyikan Kristus dalam diri kita. But Christians must choose to walk in that light. Tetapi orang Kristen perlu memilih untuk berjalan dalam terang. We need to live as Jesus has taught us. Kita perlu hidup sebagaimana Yesus ajarkan. We need to be that harmless but effective influence that Jesus saved us to be tonight. Kita perlu menjadi pengaruh yang tulus dan tidak berbahaya, tetapi yang efektif itu, yang Tuhan selamatkan kita untuk menjadi. We have a lot of work tonight. Kita memiliki banyak pekerjaan malam ini. Being not just Christians, bukan saja hanya menjadi orang Kristen, but the kind of Christian our world needs tonight. Tetapi menjadi jenis orang Kristen yang dibutuhkan oleh dunia kita. And we see tonight that our hearts need the Bible tonight. Dan kita melihat malam ini bahwa hati kita memerlukan Alkitab. We need to put the Bible back where it belongs in our hearts tonight. Kita perlu mengembalikan Alkitab ke tempatnya yang benar, yaitu di hati kita. But exactly what is our heart like? Tetapi sebenarnya seperti apa hati kita? People could lie to themselves. Orang bisa berbohong kepada diri sendiri. And they can believe anything they want to. Mereka bisa percaya apa saja yang mereka inginkan. But the fact is our hearts are desperately wicked, the Bible says. Tapi faktanya Alkitab berkata bahwa hati manusia itu jahat sejahat-jahatnya. And we see that we're not messed up just a little bit in society. Kita melihat bahwa kekacauan kita itu bukan hanya kacau sedikit-sedikit saja di masyarakat. That we're so wicked that none of us even know how we could go. Tapi kita sebegitu jahat bahkan tidak ada satupun yang tahu bagaimana kita bisa lanjut. Our hearts are where every problem comes from. Hati kita adalah sumber dari segala permasalahan. What only the Bible does, yang hanya bisa dilakukan yang Alkitab yang mark these and learn these truths. Ada sesuatu yang Alkitab yang hanya Alkitab bisa lakukan yaitu untuk menandai hal-hal ini. The Bible exposes the heart. Yaitu Alkitab memperlihatkan hati kita. When the Bible begins to work in our heart and exposes everything inside. Ketika Alkitab mulai bekerja, dia memperlihatkan hati kita dan menunjukkan segala sesuatu dalamnya. The law convicts the heart. Hukum Tuhan akan menusuk hati kita. It makes us feel very guilty. Akan membuat kita merasa bersalah. I'm not no lust with sin except the law said it. Saya tidak akan mengenal hawa nafsu kecuali jika hukum berkata jangan mengingini. I would have not known a grudge was wrong unless the Bible said it. Saya tidak tahu bahwa marah itu salah kecuali kalau Alkitab memberitahu. I would have never thought that withholding forgiveness was just as sinful as a hurt that needed to be forgiven. Saya tidak tahu kalau Alkitab tidak memberitahukannya bahwa tidak memaafkan orang lain itu salah sama seperti kalau kita ada suatu luka yang tidak disembuhkan. Except God said it in His holy word. Tetapi Allah telah memberikannya dalam firman-Nya yang kudus. We see that the words of Scripture. Jadi kita melihat ada kata-kata dalam Kitab Suci. Convicts the heart. Menusuk hati kita. It transform our heart. Mengubah hati kita. It just doesn't patch it up. Bukan hanya menambalnya saja. But it makes it feel better by changing our heart. Tapi membuatnya merasa lebih baik dengan cara mengubahnya. We don't need to be made feel better tonight. Kita tidak bukan perlu untuk dibuat merasa lebih baik malam ini. But our heart needs change tonight. Tetapi hati kita perlu diubah malam ini. That is what's going to make a difference in the Christians, to make a difference in society. Itu yang akan membuat perbedaan. Orang Kristen membuat perbedaan dalam masyarakat. The old saying, no pain, no gain. Ada satu pepatah kuno, no pain, no gain. Many times a Christian life is not the easiest life. Maksudnya tidak ada kesakitan, tidak ada usaha, tidak ada hasil, dan seringkali dalam hidup Kristen kita akan menemui banyak tantangan. Following the Bible is the only way. Mengikuti Alkitab adalah satu-satunya jalan. And we see the truth of Scripture will reveal the heart. Kita melihat kebenaran-kebenaran Alkitab akan menyingkapkan hati. The Bible will repair the flaws that's in our life. Alkitab akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. The Bible keep our heart and our mind clean. Alkitab akan mempertahankan hati dan pikiran kita bersih. You can't be faithful reading that Bible and stay in sin. Anda tidak bisa setia membaca Alkitab dan tetap dalam dosa. Because what you'll find is the Bible will start convicting you of what you're doing. Karena Anda akan mendapatkan bahwa Alkitab akan menuduh Anda atas apa yang Anda lakukan. How we need to ask God to give us a heart for His law and for His words tonight. Kita perlu meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada kita hukum-Nya dan firman-Nya hari ini. So you can be like what David said in Psalms. Supaya Anda bisa seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur. I delight to do thy will, O God, yea, thy law is within my heart. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan, ya hukum-hukum-Mu dalam hatiku. So it can be said of you tonight. Dan semoga itu juga bisa dikatakan tentang Anda pada like malam it was ini. Of Hezekiah. Seperti kepada Hizkia. And in every work that he begun in the service of the house of God. Bahwa segala pekerjaan yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. And in the law. Dan dalam firman. And in the commandments. Dan dalam perintah itu, to seek his God, untuk mencari Tuhannya, he did it with all his heart and prospered. Dia melakukannya dengan segenap hatinya dan dia berhasil. So we need to get busy reading. Jadi kita perlu menjadi sibuk membaca and memorizing the word of God. Dan menghafal firman Tuhan. Only then can the Bible affect the world around us if we'll allow God's word that make a difference tonight. Hanya demikianlah firman Tuhan dapat mempengaruhi segala sesuatu di sekitar kita kalau kita membiarkannya. You say, Pastor, too, I have a great burden for my people. Mungkin Anda berkata, Pastor Tuli, saya punya beban yang besar untuk orang-orang saya. We need to do more. Oh. Namun kita perlu melakukan lebih lagi. More people need to be reached than they've ever had before. Lebih banyak orang perlu dijangkau daripada sebelumnya. We can't back up. Kita tidak bisa mundur. Days are difficult. Hari-hari ini hari-hari sulit. But we must go forward. Tetapi kita harus maju terus bagi Tuhan. The only way it's going to change, Joe. Dan satu-satunya cara itu akan berubah. We need to be filled with the Word of God. Kita perlu diisi oleh Firman Tuhan. That what will change the world today. Itu yang akan mengubah dunia hari ini. Not by helping people in social programs. Bukan dengan cara menolong orang dengan program sosial. But preaching the doctrine and the Word of God. Tetapi memberitakan doktrin dan Firman Tuhan. Many people try to teach that having fun in games will make a difference. Banyak orang yang mengajarkan bahwa kalau kita senang-senang dan bikin permainan itu akan mengubah. Many churches have become a circus instead of the house of God. Banyak gereja telah menjadi sirkus bukannya rumah Tuhan. But I thank the Lord for this church. Tetapi saya mengucap syukur untuk gereja ini. They have taken a strong stand on Bible preaching. Yang berdiri teguh dan sangat menekankan khotbah yang Alkitabiah. And I pray that this church, dan saya berdoa untuk gereja ini, God will allow you to start many more churches for His glory. Bahwa Tuhan akan memakai Anda untuk mendirikan lebih banyak gereja lagi untuk kemuliaannya. And I appreciate you would pray for me. Dan saya akan sangat menghargai kalau Anda berdoa bagi saya. As I fly back to the UK on Wednesday, saya akan terbang kembali ke Inggris hari Rabu. That God would help me to win British people to God. Bahwa Tuhan akan menolong saya memenangkan orang-orang Inggris bagi Tuhan. And see more churches planted in England. Dan melihat banyak gereja didirikan di Inggris. For God's glory. Untuk kemuliaan Tuhan. Let's have a word of prayer. Mari kita berdoa. Our dearly Father, we thank you for this evening. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. And Lord, we pray that you'd deal with hearts this evening. Dan saya berdoa Engkau akan berurusan dengan setiap hati pada sore hari ini. I pray that we would have a great love for your word. Saya berdoa bahwa kami akan memiliki kasih yang besar bagi firman-Mu. That Lord, that tonight, bahwa give us a great burden. Tuhan, hari malam ini Engkau akan memberikan kami beban yang besar. Little's gonna be done this evening. Sedikit yang akan bisa terjadi without a burden. Tanpa suatu beban. And I pray that you would grant that tonight. Dan saya berdoa Engkau akan memberikan itu malam ini. Amen. Amen.